Mitra bisnis sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memproyeksikan serta mengingatkan adanya beberapa persoalan terkait persiapan penyelenggaraan pemilu tahun depan yang salah satunya adalah potensi problem dalam pencetakan serta distribusi surat suara. Menurutnya, persoalan pencetakan surat suara itu akan sama seperti masalah yang muncul saat penyelenggaraan ujian nasional beberapa waktu lalu yang diakibatkan oleh para rent seeker atau pemburu rente. Untuk melanjutkan bahasan atas potensi masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Seperti apa potensi terulangnya masalah pencetakan soal ujian nasional akan terjadi dalam pencetakan surat suara pada pemilu mendatang? Ya, kita bertahun-tahun sering bikin nggak ada masalah. Tiba-tiba sekarang malah ada masalah untuk pencetakan surat-surat. Pencetakan soal-soal UNAS waktu itu. Nanti akan kejadian lagi nih. Kenapa? Karena banyak rent seeker lama, pemain baru masuk gitu. Lalu gak punya kepentingan dan tidak punya pengalaman kayak gitu. Orang nyetak itu butuh kertas-kertasnya dari mana gitu. Apalagi sekarang ini hitungan saya akan sangat berat loh. Kenapa? Kertas-kertas kita ini kan mayoritas impor nih. Kalau yang dalam negeri kebutuhan tuh nggak bisa dipenuhi hanya dari leces sama yang lain-lain produsen kertas. Nah, impor kan biasanya kita ngambil dari China atau dari Kanada. China ini sangat murah, kualitasnya jelek tapi murah sekali. Cuman problemnya kepastiannya itu nggak presisi mengenai kepastiannya itu nggak seperti kalau impor dari Kanada atau negara-negara lain kan gitu. Misalnya delivery-nya kita hitung tanggal 15, nanti mulur tanggal 20. Belum persoalan di pelabuhan, di bea cukai, persoalan angkutannya segala macam gitu. Itu kejadian kemarin mengenai UNAS itu bisa dijadikan pelajaran mengenai keserupaan, similarity dengan proses nanti pencetakan kertas suara ini. Nah, Pak Her, problem pencetakan soal ujian nasional beberapa waktu lalu berdampak pada ujian nasional tak bisa berjalan serentak. Lantas, apakah hal yang sama juga akan terjadi saat pencoblosan di pemilu mendatang? Kalau problem serupa mengenai penyediaan kertas itu muncul lagi, bisa jadi. Kemarin kan 2009 sudah kejadian itu, beberapa ditunda. Tapi karena faktor cuaca, misalnya faktor alam, angkutan mau dibawa dari Madura ke Pulau Bawean tenggelam kapalnya, yang kayak gitu-gitu. Tapi ini bisa di sumbernya, yaitu di delivery kertas suaranya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.